بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإنشاءالله pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan ya, pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin nafiqin biha ya, yakni pada al-juz'u ya, al-juz'u rabi'u ya, pada jilid yang keempat dari kitab tersebut ya, sekarang melanjutkan pada pelajaran yang baru yakni ad-darsu as-saniya asyara. Ad-darsu as-saniya asyara, pelajaran yang ke-12 ya, pada halaman 102 ya. Baik, jadi durusul lughah al-arabiyah al-juz'ur rabi', al-juz'ur rabi', jilid yang keempat. Kemudian ad-darsu as-saniya asyara, pelajaran yang ke-12. Hiwar atau percakapan pada pelajaran ini. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru atau sang dosen. Lima tanzuru fi sa'ati al-fainata ba'da al-fainati ya adnanu. Lima tanzuru, kenapa, mengapa, untuk apa engkau melihat, memperhatikan fisa'ati ya, pada jam ya, kenapa engkau memperhatikan terus atau selalu memperhatikan ya, pada jam ya, kenapa engkau melihat memperhatikan jam itu al-fainata ba'da al-fainati ya, dari waktu ke waktu ya, kalau diartikan secara makna ya, dalam bahasa Indonesia al-fainata ba'da al-fainati, dari waktu ke waktu, dari saat artinya al-fainah satu masa ya, satu waktu ya, jadi pada satu waktu ba'da al-fainati, sesudah satu waktu ya, satu waktu yang lain, artinya tadi dari waktu ke waktu, nah, sesaat demi sesaat ya, atau yang semakna itu ya, kira-kira yang semakna itu ya, dari waktu ke waktu atau sesaat demi sesaat, atau kalau arti harfiahnya tadi satu waktu sesudah satu waktu ya, artinya di sini siapa ya, ya Adnan, wahai Adnan, jadi di sini mudaris bertanya kepada Adnan, jadi Adnan dia berulang kali atau berkali-kali ya, jadi Adnan ini berulang kali berkali-kali melihat memperhatikan jam ya, terus menerus, jadi sebentar-sebentar dia melihat jam, setelah itu setelah beberapa saat dia melihat jam lagi, kemudian belajar lagi atau memperhatikan pelajaran, kemudian setelah itu melihat jam lagi, memperhatikan jam lagi, jadi begitu seterusnya atau berulang kali dia begitu ya, ya tadi ya, sesaat demi sesaat atau satu waktu atau dari waktu ke waktu atau yang semakna itu ya. Nah ini ditegur atau ditanya oleh mudaris ya, wahai Adnan, kenapa kamu melihat atau memperhatikan jam ya, dari waktu ke waktu atau sesaat demi sesaat atau yang semakna itu. Qala Adnanu, Adnan berkata, menjawab pertanyaan mudaris, innama af'alu zalika khawfan min fawatil maw'idi. Innama af'alu zalika khaufan min fawatil maw'idi. Sungguh, sesungguhnya hanyalah aku berbuat demikian, ya, khaufan, ya, karena takut. Jadi, kenapa saya berbuat demikian? Alasannya apa? Sebabnya apa? Ya, khaufan, ya, karena takut. Jadi ini alasannya atau sebabnya. Kenapa Adnan ini berulang kali melihat jam terus menerus? Ya, karena apa? Khaufan, karena takut. Ya, min fawatil maw'idi, ya, takut dari tertinggal janji atau terlewatkan janji. Ya, jadi takut ketinggalan janji atau terlewatkan janji ini. Jadi sebelumnya Adnan sudah punya janji, ya, pada waktu tertentu, ya. Kemudian ini dia tidak ingin terlewatkan atau tidak ingin terlupakan atau ketinggalan atau yang semakna itu, ya. Jadi tidak ingin luput atau terlewatkan atau terlupakan janjinya. Sehingga dia berulang kali melihat jam untuk memastikan tadi waktunya. Oh, janjinya jam sekian, misalkan jam 9 atau misalkan jam 10. Nah, ini jangan sampai terlewatkan, jangan sampai luput. Ya, karena sudah janji ini. Fa innali mau'idan muhimman ma'at tabibi ba'da qalilin. Fa innali mau'idan muhimman. Karena sungguh saya mempunyai mau'idan muhimman, janji yang penting. Mau'idan, janji, atau di sini waktu janji, waktu berjanji, artinya apa? Ya, waktu janjian untuk berjanji, untuk ketemu. Ya, muhimman, yang penting, ma'at tabibi, bersama tabib, bersama sang dokter. Ba'da qalilin, ya, sesaat lagi, sebentar lagi. Ya, ba'da qalilin, sebentar lagi. Ini. Jadi, sesungguhnya hanyalah tadi, ya, innama af'alu dzalika, sungguh hanyalah saya berbuat demikian, atau sungguh saya berbuat demikian itu hanyalah, ya, khaufan, karena takut, ya, min fawatil maw'idi, dari terlewatkan atau tertinggal janjinya. Ya, fa innali maw'idan muhimman, karena sungguh saya punya janji yang penting, ya, ma'at tabibi, bersama dokter atau dengan dokter, ba'da qalilin, sebentar lagi. Qala al-mudarris, halla ghibta an hadhihi al-hissati, halla ghibta an hadhihi al-hissati, ya, kenapa tidak engkau ghibta, engkau tidak hadir, engkau tidak masuk, an hadhihi al-hissati, dari an hadhihi al-hissati, an hadhihi al-hissati, dari jam pelajaran ini, ya, kenapa engkau absen saja, kenapa tidak engkau absen saja dari pelajaran ini. Jadi ghaba, ya ghibu, ya ghiab, ini maknanya tidak hadir atau absen. Jadi makna absen itu tidak hadir. Ya, kalau hadir, present. Ya. Dari bahasa Inggris atau bahasa Latin, ya. Jadi absen itu tidak hadir. Ya, lawannya adalah present atau hadir. Ini. Kalau, tapi seringkali di apa, di masyarakat kita salah paham, ya, banyak, ya, yang salah paham atau bahkan mungkin belum tahu. Pikirannya kalau absen itu hadir. Seperti kalau misalkan, ya, mungkin terbawa budaya yang salah kaprah sejak sekolah. Di absen dulu atau daftar absensi. Atau yang semisal itu. Padahal di situ dimaksudkan apa? Misalkan tadi daftar absensi, daftar kehadiran, itu tidak tepat sebenarnya. Ya, kalau daftar kehadiran misalnya, ya, daftar kehadiran, ya, itu berarti daftar presensi. Ya, kalau dikatakan absensi, misalkan dikatakan daftar absensi, berarti daftar ketidakhadiran. Jadi siapa saja yang tidak hadir itu berarti absen, absensi. Ya, kalau yang hadir berarti presensi atau present. Gitu, ya. Gitu. Kalau misalkan tadi, misalkan di sekolah, ayo di absen dulu. Berarti maksudnya apa? Ayo. Apa? Di absen berarti dicari yang, atau di apa? dicari atau di apa ditanyakan yang tidak hadir. Absen itu tidak hadir. Kalau di absen dulu berarti di tadi dicari yang tidak hadir, siapa saja yang tidak hadir. Gitu ya. Bukan yang hadir. Kalau yang hadir ya mestinya tadi present ya, presensi dulu atau yang semisal itu. Itu yang perlu diluruskan ya. Ya, banyak sih salah kaprah, tapi ya itu kadung terlanjur salah kaprah. Ya, seharusnya yang semacam itu perlu diluruskan, perlu dibenarkan supaya tidak muncul kesalahpahaman atau kekeliruan. Ya, itu entah itu baik, ya, entah itu dari bahasa Indonesia sendiri atau bahasa Arab atau bahasa asing yang lainnya. Semestinya istilah-istilah atau kata-kata yang seperti itu ya diluruskan, dibenarkan. Ya. Allahu a'lam. Kembali ke sini tadi ya. Hala ghibta an hadhihi hissati. Kenapa tidak? Ya. Mengapakah engkau tidak absen? Jadi mengapa tidak engkau tidak hadir? An hadhihi hissati dari pelajaran ini. Ya. Jadi di sini mudaris dosennya menanyakan mengapa tidak engkau absen saja? Ya, engkau tidak hadir saja dari pelajaran ini. Ya, karena apa? Karena Adnan ya kalau dia punya janji penting dengan dokter berarti apa? Ya dia sedang sakit. Ya kan? Keumumannya ya, artinya keumuman kondisinya ketika seseorang punya janji penting ketemu dengan dokter ya itu kemungkinan besarnya umumnya berarti dia itu sakit. Ya, karena begitu karena dia sakit maka di sini mudaris menanyakan kenapa tidak kamu absen saja, kamu tidak hadir saja dari pelajaran ini karena tadi sakit dan mau ketemu dokter. Qala Adnanu lalu Adnan berkata menjawab kana bi imkani an astadhina al mudira fil ghiyabi an hadhihi al hissati kana bi imkani an astadhina al mudira fil ghiyabi an hadhihi al hissati ya jadi memungkinkan saya ya, bisa saja saya ya, mungkin bagi saya atau saya mungkin ya, saya bisa an astadina al mudira an astadina al mudira untuk meminta izin kepada mudir fil ghiabi ya dalam atau pada ghiab pada absen ketidakhadiran. Jadi bisa saja atau mungkin saja saya minta izin kepada mudir untuk tidak hadir untuk absen ghiab an hadhihi hissati dari pelajaran ini dari jam pelajaran ini walakinnani hadartu hubban linnahwi akan tetapi saya datang saya hadir hubban linnahwi karena mencintai nahwu. Ya hubban mencintai. Dia sedang sakit, tapi tetap hadir pada jam pelajaran itu. Kenapa? Alasannya apa? Ya sebabnya apa? Hubban lin nahwi. Alasannya atau sebabnya karena cinta pada nahwu, mencintai nahwu. Ya, cinta pada pelajaran atau pada ilmu nahwu. Ini alasannya. Sehingga dalam kondisi sakit tetap diusahakan hadir. Ya, dalam kondisi dia punya janji dengan dokter ya tetap disempatkan dulu untuk bisa hadir dulu pada pelajaran nahwu ini. Itu ya. Karena saking cintanya tadi pada nahwu ini. Qala al-mudarrisu zadakallahu ilman. Zadakallahu ilman. Semoga Allah menambahkanmu ilmu. Hakadha yakunu talibul mithaliyu. Ya, hakadha yakunu talibul hakada yakunu talibul misaliyu. Ya, seperti inilah pelajar atau mahasiswa yang ideal. Ya, at-talib, ya, kalau di sekolah dikatakan pelajar, dalam bahasa Indonesia ya, kalau di universitas atau yang sederajat dengan itu, perguruan tinggi, sekolah tinggi, ya berarti dia dikatakan disebut sebagai mahasiswa. Ini ya. Hakada yakunu talibul misaliyu. Ya, seperti inilah ya keadaan seorang pelajar atau seorang mahasiswa yang ideal, yang teladan. Ya, al-misali ini bisa bermakna ideal atau teladan. Ya, atau yang semisal itu ya. Nanti bisa dibuka di kamus ya. Innama yadrusu rahbatan fil ilmi. Innama yadrusu rahbatan fil ilmi la rahbatan minal imtihani. La rahbatan minal imtihani. Ya. Hanyalah atau innama yadrusu sesungguhnya atau sungguh hanyalah dia belajar atau dia belajar hanyalah apa? Rahbatan fil ilmi karena cinta pada pelajaran karena cinta pada ilmu ya maaf ya jadi sungguh sesungguhnya dia belajar itu hanyalah karena cinta pada ilmu ya, ini seorang pelajar seorang mahasiswa seorang penuntut ilmu yang ideal yang teladan yang apa yang ya yang sesungguhnya yang sejati ya dia belajar itu hanya apa karena cinta pada ilmu karena menyukai mencintai ilmu la rahbatan minal imtihani bukan karena takut dari ujian la rahbatan minal imtihani bukan karena takut dari ujian ya kalau di lembaga formal ya kan ada ujian akhir misalkan atau ujian ya ujian lah, ujian akhir atau ujian harian atau bulanan atau mingguan atau yang semisal itu. Yang jelas apa? Seorang tadi, talib, seorang pelajar atau mahasiswa yang ideal, yang teladan ya, dia belajar itu bukan karena takut ujian. Besok ujian, maka dia belajar sungguh-sungguh. Ketika tidak ada ujian, dia bermalas-malasan. Tidak seperti itu. Itu menunjukkan dia tidak ideal. Dia belajar hanya karena ujian, hanya karena ingin nilai, hanya mengharapkan ijazah itu saja. Ujung-ujungnya kan ijazah, ya kan? Ya belajarnya hanya karena ujian, karena nilai, pengin nilainya bagus. Ya ujung-ujungnya ya pengin dapat ijazah, ijazah yang bagus, yang baik, anggapan dia. Tetapi itu bukan sifat pelajar atau mahasiswa ataupun bukan sifat penuntut ilmu yang ideal, yang teladan, bukan. Bagaimana? Ya dia seorang talib, seorang penuntut ilmu yang ideal, yang teladan, yang baik, yang sejati, ya dia belajar karena cinta ilmu, karena benar-benar karena ilmu, karena mencintai ilmu, karena mencari ilmu. Bukan untuk yang lainnya. Ini. Berikutnya, iqra'il ayati ya Ibrahimu. Iqra'il ayati ya Ibrahimu. Bacalah ayat-ayatnya, wahai Ibrahim. Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, dia membaca ayat-ayat yang ditunjukkan oleh mudaris, ba'da listi'adati, sesudah isti'adah, mengucapkan isti'adah, ya, meminta perlindungan kepada Allah, yakni mengucapkan atau membaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada beberapa ayat di sini. Yang pertama, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Ya. Di surah Al-Isra ayat yang ke-20 ayat yang ke-31 ya. Wala taqtulu auladakum dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ya, Allah melarang hamba-hambanya yang muslim ataupun yang beriman. Janganlah kalian itu membunuh anak-anak kalian. Khasyata imlaqin. Ya. Dengan alasan apa? Dengan sebab apa membunuh anak-anaknya? Khasyata imlaqin, karena takut fakir, takut miskin. Ya. Ini dilarang oleh Allah membunuh anak-anak karena takut miskin atau takut fakir. Ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kalian. Ya, kami yaitu Allah yang memberi rezeki kepada mereka dan kalian. Inna qatlahum kana khita'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka, ya, membunuh anak-anak tadi karena takut fakir, takut miskin, apa? Kana khita'an kabira, itu adalah satu dosa yang besar, ya, satu khita'an, khita', ya. Khita'an ini maknanya dhanban, dosa, ya. Kalau khata', ya khata', khata'an, kesalahan, ya. Ya mungkin kesalahan tapi tidak, tingkatannya mungkin lebih lebih rendah, ya. Tapi kalau khita'an di sini maknanya sama dengan dhanban tadi, ya, dosa. Artinya tingkatannya lebih tinggi, Allahu a'lam. Ya, artinya bukan khata' tapi khita', ya, itu berbeda. Ya ada perbedaan makna, ya, Allahu a'lam, nanti bisa dibuka di kamus. Jadi di sini khita'an maknanya dhanban, ya, dosa. Ya. Kana khita'an kabira. Jadi membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Ini. Bukan sekedar kesalahan. Nah, kesalahan mungkin tarafnya atau tingkatnya tadi agak kecil atau agak rendah, bukan, tapi ini sudah khita'an, sudah dosa. Artinya tingkatan yang besar, tingkatan yang tinggi. Dan di sini diperjelas dengan sifatnya kabira, besar, ya. Jadi khita'an kabira, dosa yang besar, ya. Ini termasuk dosa besar, Allahu a'lam. Ini berikutnya, ayat berikutnya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut, ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut, mereka menjadikan jari-jari mereka, ya, pada telinga-telinga mereka, ya, minas sawa'iqi, dari apa, sawa'iq, halilintar atau petir, suara halilintar ataupun petir, ya. Kenapa mereka menjadikan atau artinya meletakkan atau menyumbatkan telinga pada menyumbatkan jari-jari mereka pada telinga-telinga mereka, minas sawa'iq, ya, karena suara petir tadi. Hadarul mauti, alasannya apa? Hadarul mauti, karena takut mati. Ya, ada suara peletir, ada suara petir, halilintar yang menggelegar, ya, sedemikian dahsyatnya. Lalu mereka menjadikan jari-jari mereka pada telinga-telinga mereka. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Ya, khabar al-mauti, karena takut mati. Ya, karena takut mati. Ya, ini. Jadi ini menunjukkan apa? Khabar al-maut, menunjukkan alasannya atau ilahnya atau sebabnya kelakuan mereka itu. Ini, ya. Ini di surah Al-Baqarah ayat yang ke-19. Ayat yang berikutnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, tatajafa menjauh. Menjauh junubuhum, lambung-lambung mereka. Jadi lambung-lambung mereka itu menjauh. Anil madaji'i, dari madaji', pembaringan-pembaringan mereka. Ya, Allahumma minkum. Anil madaji', dari pembaringan-pembaringan, artinya tempat-tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'a. Ya, karena takut dan karena berharap. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan rezeki pada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan. Ya. Ini memberikan hartanya ya, pada orang lain ya, sesuai yang Allah perintahkan. Ini sifat ini di surah As-Sajdah ayat yang ke-16 ya, di antara sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Jadi lambung-lambung mereka itu menjauh dari tempat-tempat tidur atau pembaringan-pembaringan. Ya. Kemudian mereka berdoa kepada Rabb mereka, berdoa kepada Allah ya, karena takut dan juga karena berharap, dan mereka menginfakkan dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladhi yunfiqu malahu ria'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, janganlah kalian menggugurkan, menghanguskan atau menghapuskan ini ya, abtala yubtilu ya, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian itu menggugurkan atau menghanguskan ya, menghapuskan, membatalkan ya, sedekahatikum, sedekah-sedekah kalian, bil manni wal adza, dengan man dan adza. Man di sini apa? Yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Jadi seseorang memberikan uang misalkan atau memberikan sesuatu pada orang lain, lalu dia mengungkit-ungkit itu pada yang bersangkutan tadi, pada orang yang dia berikan. Kalau tadi atau kemarin atau dulu kamu saya beri begini begini begini, diungkit-ungkit pemberiannya. Ini ya, alman wal adza, dan adza gangguan ya, artinya ucapan yang menyakitkan ya, memberi pada orang lain tapi dia kemudian mengucapkan sesuatu yang menyakitkan, mungkin mencela atau mungkin merendahkan atau yang lainnya. Yang jelas itu sesuatu yang menyakitkan. Ini ya. Ini, jadi tadi ini ditujukan pada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian itu menggugurkan, ya, menghanguskan, membatalkan sedekah-sedekah kalian itu dengan man, dengan mengungkit-ungkit pemberian, wal adza, dan gangguan, ucapan yang menyakitkan tadi ya. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi. Seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena ria pada manusia. Pamer. Memperlihatkan amalannya. Memperlihatkan. Tadi apa? Dia berinfak. Menginfakkan hartanya. Itu diperlihatkan dia. Pada manusia. Ditunjukkan. Dia beramal ini, dia berinfak, menginfakkan hartanya ini, ditunjukkan ya, pada manusia. Sengaja menunjukkan dia pada manusia. Ini lo, apa, amal saya misalkan, atau ini lo, saya berinfak begini-begini, segini, ya, sekian-sekian. Ini, ria atau ria. Ya. Jadi ria atau ria, ya, sama ya. Ria, pamer pada manusia. Ini juga sama, artinya Pak, kalau orang riya ya tadi, berarti dia menggugurkan, menghanguskan sedekahnya, infaknya, amalannya. Ya. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya. Beramal, dalam ayat ini dia menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Ini. Baik. Ini beberapa ayat yang ada dalam dars ini. Ya, tadi ada beberapa kata pada masing-masing ayat di sana menunjukkan apa? Alasan atau sebab atau apa? Illah. Ya, kenapa suatu perbuatan itu dilakukan? Ini. Seperti pada ayat yang terakhir tadi, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya pada manusia. Ya, jadi dia berinfak, ya, menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya, alasannya, sebabnya riya, pamer kepada manusia. Bukan karena Allah semata. Ya mungkin juga, mungkin ada niatan karena Allah, tapi dibarengi dengan riya. Berarti apa? Ingat disebutkan dalam hadis ya. Jadi riya itu termasuk syirik. Syirik asghar. Syirik yang paling kecil, riya. Dan di sini ingat, jangan apa? Jangan meremehkan dengan kata-kata asghar di situ, syirik asghar, syirik yang paling kecil. Sekecil-kecilnya syirik ya tetap syirik. Jangan wah asghar kecil paling kecil. Enggak apa-apa. Wal iyadu billah, itu bahaya. Kecil, tapi itu syirik. Ya sama saja, tetap syirik. Jadi ya, hati-hati. Jangan menganggap remeh ke suatu kesyirikan meskipun itu kecil. Meskipun itu syirik yang paling kecil. Ini riya, pamer kepada manusia. Dia sengaja memperlihatkan amalannya pada manusia. Ya ini beramal karena Allah, niat karena Allah, tapi juga karena manusia. Ya, berarti dia menyandingkan dengan Allah, membuat tandingan, membuat sekutu bagi Allah. Beramal karena Allah dan juga beramal karena manusia, yaitu syirik. Artinya dia riya. Karena Allah iya, tapi karena dibarengi dengan karena manusia, ya berarti dia riya. Pamer pada manusia. Dan riya tadi termasuk syirik. Meskipun itu asghar, itu tetap syirik. Hati-hati. Ya, jangan beralasan ini dan itu. Padahal apa? Maksud hatinya ya karena riya tadi. Hati-hati. Ya mungkin orang lain enggak tahu. Tetapi Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Dalam lubuk hati yang paling dalam. Wah, Allah benar-benar tahu. Tidak bisa seseorang itu menipu Allah. Hati-hati. Ya. Orang sudah beramal dengan susah payah. Beramal ini dan itu. Hartanya dia sedekahkan. Dia infakkan di jalan Allah. Tetapi ada niat riya. Ada keinginan untuk riya, pamer pada manusia. Ya, sia-sia. Ya. Ini, hati-hati. Baik. Ya, kembali ke pembahasan tadi ya. Kita lanjutkan. Berikutnya, yadkhulul muraqibu wa ma'ahu zuhairun wa yusallimani. Ya. Ketika siapa tadi ini, Ibrahim selesai membaca ayat-ayat yang ada dalam pelajaran tersebut, kemudian apa? Yadkhulul muraqibu, ya, muraqib, ya, pengawas, atau ya, yang mengawasi satu lembaga pendidikan ya. Ya. Kalau di sini apa, semacam, apa ya, ya pengawas atau penili atau yang semacam itu ya. Jadi ini muraqib ya, untuk kemudian masuk. Maknanya atau maksudnya apa? Masuk kelas, masuk ruang kelas ya. Karena konteks di sini, percakapan antara mudaris dengan para tulab, ya tentunya di dalam ruang kelas. Ya. Maka di sini muraqib masuk, ya maksudnya adalah masuk kelas. Masuk ruang kelas tersebut ya, di mana terjadi tadi, percakapan ataupun pembelajaran antara mudaris dengan para thullab. Wa ma'ahu Zuhairun, dan bersama dia adalah Zuhair. Jadi muraqib masuk, ya, masuk kelas dibersamai atau bersama dengan Zuhair. Wa yusallimani, dan keduanya mengucapkan salam. Qala al-muraqibu, kemudian muraqib berkata, ba'da tahiyyati, sesudah at-tahiyyah, itu sesudah tahiyyah, itu penghormatan, maksudnya yaitu mengucapkan salam. Yaqulu Zuhairun, ini ucapan muraqib ya, yaqulu Zuhairun, innaka mana'tahu minad dukhul ya ustadz. Zuhair mengatakan bahwasanya Anda itu melarang dia untuk masuk. Jadi tadi muraqib masuk bersama Zuhair. Kemudian setelah salam, muraqib mengatakan ini kepada mudaris. Zuhair itu mengatakan bahwasanya Anda melarang dia, melarang Zuhair untuk masuk. Ya ustadzu, wahai dosen, wahai pak dosen. Qala al-mudarrisu, kemudian mudaris mengatakan, innama mana'tuhu ta'diban. Sesungguhnya hanyalah saya mencegahnya. Hanyalah ta'diban, karena atau untuk ta'dib, untuk mendidik. Jadi sungguh hanyalah saya mencegahnya untuk mendidik, karena untuk mendidik. Ini alasannya, kenapa mudaris mencegah atau melarang Zuhair untuk masuk? Ya, alasannya, sebabnya, ta'dib, itu untuk mendidik. Mengajari adab. Faqad asbaha at-ta'akhuru da'bahu wa daydanahu. Faqad asbaha at-ta'akhuru da'bahu wa daydanahu. Maka, atau karena sungguh, ta'akhur, terlambat, itu sudah menjadi adat dan kebiasaannya. Jadi datang terlambat, atau ta'akhur itu maknanya terlambat ya, keterlambatan atau terlambat, atau di sini maksudnya datang terlambat. Jadi keterlambatan atau datang terlambat itu sudah menjadi adat dan kebiasaannya. Ini. Jadi maksud mudaris melarang Zuhair untuk masuk apa? Untuk mendidiknya, mengajarinya adab. Karena Zuhair ini apa? Sudah terbiasa dengan terlambat. Ya, ini tadi. Jadi datang terlambat itu sudah menjadi adab dan kebiasaan Zuhair. Ini. Qala al-muraqib, halla ashkuhu ila al-mudiri? Halla ashkuhu ila al-mudiri? Mengapa tidak aku mengadukannya kepada mudir, atau tidakkah? Halla, ya, mengapa tidak? Ashkuhu ila al-mudiri, aku mengadukannya, saya mengadukannya kepada mudir. Qala al-mudarisu, kalla, tidak. Fal yadkhul, kalla, sekali-kali tidak. Fal yadkhul, hendaknya dia masuk. Fal yadkhul, hendaknya dia masuk. Artinya di sini mudaris menyuruh Zuhair untuk masuk, memerintahkan pada Zuhair untuk masuk, tetapi dengan bahasa atau dengan ungkapan apa, orang ketiga, artinya dengan bahasa untuk ghaib. Fal yadkhul, hendaknya dia masuk. Jadi di sini mudaris berkata kepada muraqib, tapi dia memerintahkan pada Zuhair. Jadi dia memerintahkan Zuhair untuk masuk, tetapi ucapan ini diucapkan kepada muraqib, tidak langsung kepada Zuhair. Sehingga apa? Tadi bentuk perintahnya dengan sighah untuk ghaib, dengan fi'il mudhari' untuk ghaib, yang didahului lam amr, fal yadkhul, hendaknya dia masuk. Ini. Jadi di sini mudaris berkata kepada muraqib, menyuruh Zuhair untuk masuk. Ini. Kalau misalkan atau seandainya mudaris itu langsung memerintahkan atau menyuruh Zuhair untuk masuk, dan ucapan itu langsung ditujukan kepada Zuhair, maka tentu ya, mudaris akan menggunakan apa? Fi'il amr. Udkhul ya Zuhairu. Ya, udkhul ya Zuhairu. Masuklah kamu wahai Zuhair. Ini kalau perintahnya langsung kepada yang bersangkutan. Artinya yang bersangkutan di sini sebagai lawan bicara, sebagai mukhatab, maka di situ digunakan bentuk fi'il amr. Tetapi kalau perintah itu tadi lewat orang lain, lewat perantaraan orang lain, maka tadi dengan menggunakan bentuk fi'il untuk gha'ib. Ya, ini. Yang didahului oleh lam amr, ya. Innama asbiru alaihi qasdal islahi. Innama asbiru alaihi qasdal islahi. Sesungguhnya atau sungguh hanyalah saya bersabar atasnya qasdal islahi dengan maksud atau karena maksud memperbaiki. Ya. Jadi sungguh saya itu bersabar padanya atau atasnya pada Zuhair tadi itu hanya karena maksud memperbaiki. Ya, tidak ada maksud apa-apa, tapi tujuannya apa, maksudnya apa, hanyalah untuk memperbaiki saja. Memperbaiki tadi adat dan kebiasaan Zuhair, supaya Zuhair itu tidak terlambat terus. Nah, artinya terlambat itu bukan tidak lagi, ya, jadi terlambat itu tidak lagi menjadi keadaan dan kebiasaannya, supaya dia bisa berubah, lebih baik. Dia memperbaiki diri. Itu. Ini. Jadi, dalam rangka itu maka apa tadi mudaris itu bersabar atas Zuhair, ya, tujuannya atau sebabnya atau alasannya tadi dengan maksud untuk memperbaiki asallahu ayyuslihahu, semoga Allah itu memperbaiki dia. Baik. Ini hiwar percakapan dalam dars ini, ya. Berikutnya tamarinu, latihan-latihan. Al-awal yang pertama, ajib anil asilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, lima yang dhuru adnanu fissa'ati miraran. Lima yang dhuru adnanu fissa'ati miraran. Kenapa adnan itu melihat, memperhatikan jam miraran, berkali-kali, berulang kali? Apa jawabannya? Yang dhuru fissa'ati miraran, ya, li'anna lahu ma'idan muhimman ma'at tabibi ba'da qalilin. Itu jawabannya. Li'anna lahu ma'idan muhimman ma'at tabibi ba'da qalilin. Karena dia ada janji yang penting. Dia punya janji yang penting dengan dokter sebentar lagi. Sanian yang kedua. Lima hadarat darsa. Ma'a annahu maridun. Kenapa dia datang pada pelajaran tersebut? Kenapa dia tetap datang pada pelajaran tersebut? Ma'a annahu maridun, dalam keadaan dia itu sakit, ya, atau dengan apa? Ma'a annahu maridun, ya, kalau diartikan makna, ya, apa? Dengan keadaan dia itu sakit, ya, ma'a, kalau arti harfnya kan bersama, ya. Kalau diartikan bersama mungkin dalam bahasa Indonesia agak sulit dimengerti atau agak janggal. Kenapa dia mendatangi pelajaran bersama bahwasanya dia itu sakit? Ya, kan agak tidak lazim, ya, dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi, kenapa dia datang pada pelajaran ini dengan keadaan dia itu sakit atau dalam keadaan dia itu sakit atau yang semakna dengan itu, ya? Jawabannya apa? Hadara dasa. Oh, hubban lin nahwi. Ya, jawabannya hubban lin nahwi. Dia datang pada pelajaran itu, dia mendatangi pelajaran itu hubban lin nahwi karena mencintai nahwu. Ini alasannya. Dia tetap datang ya karena dia cinta, dia suka pada pelajarannya, pada pelajaran nahwu. Ini jawabannya ya, hadara hubban lin nahwi. Salisan yang ketiga, lima mana al mudarisu Zuhairan min ad-dukhuli. Kenapa mudaris itu mencegah, melarang atau menghalangi Zuhair untuk masuk? Mana'ahu dia mencegahnya, dia melarangnya ya min ad-dukhuli dari masuk atau untuk masuk. Ta'diban ya karena mendidik ya, karena sebabnya adalah untuk mendidik, dalam rangka mendidik ini ya. Jadi mana'ahul mudarisu min ad-dukhuli ta'diban ya. Atau kalau mau diteruskan ya tadi ta'diban faqad asbahat ta'akhuru da'bahu wa daidanahu. Jadi dalam rangka mendidik karena terlambat itu sudah menjadi adat dan kebiasaannya. Ini pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dars ini, terkait dengan hiwar yang ada dalam dars ini ya. Berikutnya Asani, tamrin yang berikutnya ya. Asani yang kedua. Ishtaraitul kitaba hubban lin nahwi. Ishtaraitul kitaba hubban lin nahwi. Saya membeli kitab ini, saya membeli buku ini hubban lin nahwi karena mencintai, menyukai nahwu. Ini satu contoh kalimat ya. Ishtaraitul kitaba, saya membeli buku ini. Kemudian apa alasannya? Kenapa saya membeli buku ini? Alasannya apa? Apakah karena mungkin harganya murah? Atau mungkin bukunya bagus? Artinya secara fisik bagus, sampulnya bagus misalnya. Atau karena yang lain? Alasannya apa saya membeli buku ini? Ya, karena terkadang kan orang melakukan sesuatu, suatu perbuatan, suatu apa pekerjaan, suatu kegiatan. Ya tentu ada alasannya, ada sebabnya. Ya. Maka di sini dijelaskan, ishtaraitul kitab, saya membeli buku ini. Alasannya, sebabnya, hubban lin nahwi. Karena mencintai nahwu, cinta pada nahwu. Ini alasannya. Jadi bukan karena buku itu murah, atau begitu bagus, bentuknya bagus, atau cantik sampulnya, bukan. Tetapi karena isinya itu buku nahwu, karena pelajaran yang ada dalam buku itu. Jadi karena hubban lin nahwi, karena mencintai nahwu. Ini alasannya. Sehingga apa? Karena cintanya pada nahwu, mencintai ilmu nahwu, maka dia membeli buku tersebut. Ya, buku yang tadi di situ memuat atau isinya adalah tentang pelajaran ilmu nahwu. Jadi di sini apa? Hubban lin nahwi, ya, hubban mencintai, ini menjelaskan alasan tadi, alasan dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Perbuatan yang dilakukan yang disebutkan pada kalimat sebelumnya itu. Ya, ishtaraitul kitaba, saya membeli buku ini. Hubban lin nahwi, karena mencintai nahwu, karena cinta pada nahwu. Ini. Nah, ini huna hubban maf'ulun lahu. Ya, huna hubban maf'ulun lahu. Ya, di sini hubban itu sebagai maf'ul ya, apa? Maf'ul lah. Jadi hubban ini adalah maf'ul lah. Ya, dalam ilmu nahwu ya, kata hubban yang semacam ini disebut sebagai maf'ul lah. maf'ul lahu, atau ada istilah lain nanti maf'ul li ajlihi, maf'ul li ajlihi, maf'ul li ajlihi. Ini apa tadi? Kalau dilihat dari makna atau fungsinya, ya, hubban di situ dalam contoh kalimat ini ya, dia menjelaskan alasan atau sebab dilakukannya suatu amalan, suatu perbuatan. Ishtaraitul kitaba, saya membeli buku. Alasannya apa? Sebabnya apa? Hubban lin nahwi, karena mencintai nahwu. Nah, semacam inilah yang disebut sebagai maf'ul lah. Ya. Kemudian berikutnya, as-salif yang ketiga, tamar yang ketiga, istakhrij minad darsi amsilatal maf'uli lahu. Istakhrij minad darsi amsilatal maf'uli lahu. Cari, keluarkan dari dars contoh-contoh maf'ul lah. Ya. Cari, keluarkan dari dars contoh-contoh maf'ul lah. Ya. Tadi dari awal, dari atas, ya, kita lihat kata-kata yang menunjukkan suatu alasan, suatu sebab, atau yang menjadi dasar dilakukannya suatu amalan. Seperti contoh tadi, hubban lin nahwi. Coba kita cari dari awalnya. Lima tangduru fisa'ati al-fainata ba'dal fainati. Kemudian ucapan adanan, innama fa'alu dhalika khawfan min fawatil maw'idi. Nah, di sini ada khawfan. Ya, khawfan. Innama af'alu dhalika khawfan. Sungguh saya melakukan itu hanyalah khawfan, karena takut. Jadi alasannya apa dia melakukan itu? Khawfan, karena takut, karena khawatir. Nah, berarti di sini khawfan inilah sebagai maf'ul lah. Ini ya, khawfan ini maf'ul lahu atau maf'ul lah. Atau istilah lainnya maf'ul li'ajlihi. Maf'ul li'ajlihi. Ini ya. Berikutnya. Ya. Seperti contoh tadi ya, ucapan Adnan pada baris yang ke-6 dari atas, walakinnani hadartu hubban lin nahwi. Hubban ini ya, maf'ul lah. Menunjukkan alasannya. Kenapa Adnan itu tetap hadir di jam pelajaran tersebut? Alasannya apa? Hubban lin nahwi, karena mencintai nahwu, karena cinta pada nahwu. Ini jadi hubban, ini maf'ul lah. Baik. Berikutnya. Ya, ucapan mudaris ya. Innama yad'urusu rahbatan fil ilmi la rahbatan minal imtihani. Rahbatan untuk rahbatan. Ya, rahbatan fil ilmi. Nah, rahbatan di sini maf'ul lah. Untuk rahbatan minal imtihani. Rahbatan ini juga maf'ul lah. Artinya di situ menunjukkan alasan atau sebabnya. Innama yad'urusu rahbatan fil ilmi. Sungguh hanyalah dia itu belajar karena cinta, karena suka pada ilmu. Alasan belajar apa? Karena suka, karena cinta pada ilmu. Bukan la rahbatan minal imtihani. Rahbatan ya, kalau secara makna ya, sebenarnya juga bisa menunjukkan alasannya. Artinya bukan karena takut dari ujian. Jadi ya, la rahbatan minal imtihani. Ini secara makna sebenarnya juga menunjukkan alasan. Artinya belajarnya itu bukan karena takut ujian. Tetapi dari sisi i'rab, dari tinjauan nahwu atau dari tinjauan i'rab nanti, ya, rahbatan di sini dia maktuf. Ya, artinya bukan, tidak dikatakan itu maf'ullah secara i'rab, secara nahwu, tetapi dikatakan dia maktuf, diatufkan. Kenapa? Karena la di sini adalah la atifah. Yang lainnya adalah huruf atuf. Gitu ya. Insyaallah nanti di ya. Ada pembahasannya insyaallah nanti di akhir pelajaran ini ya, ada insyaallah ya. Ini. Jadi itu ya. Walaupun secara makna itu menunjukkan alasan, tetapi secara nahwu, secara i'rab dia nanti di apa disebut maktuf tadi ya, bukan maf'ul lah. Yang menjadi maf'ul lah yang awal saja, yakni rahbatan tadi. Rahbatan fil ilmi. Jadi rahbatan ini maf'ul lah. Berikutnya, pada ayat-ayat yang ada di sini, yang disebutkan di sini, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Khasyata, ya, karena takut imlaq, karena takut miskin, takut fakir. Jadi khasyata ini maf'ul lah. Kemudian ayat yang berikutnya, yaj'aluna aswabi'ahum fi adanihim minas-sawa'iqi hadara maut. Hadara maut, karena takut mati. Hadara ini maf'ul lah. Ayat yang berikutnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka karena takut dan berharap. Khawfan ini maf'ul lah. Ya, menunjukkan alasannya. Kemudian secara makna, tama'an ini juga secara makna sebenarnya dia juga menunjukkan alasannya. Kenapa tadi berdoa kepada Allah? Ya karena berharap. Itu secara makna. Akan tetapi secara i'rab, ya, secara nahwunya, secara i'rab, ya, yang toma'an itu nanti disebut apa? Ma'tuf. Tidak disebut sebagai maf'ul lah. Yang maf'ul lah hanya yang awal saja, yaitu khaufan. Ya, kenapa? Karena ada wawu atof. Ada wawunya, wa toma'an. Wawunya itu wawu atof. Atifah yang mengatofkan. Sehingga yang terletak setelahnya adalah tadi ma'tuf yang diataskan. Ini secara i'rab. Jadi ada tinjauan secara i'rab, secara nahwu, kemudian ada tinjauan secara makna, dan juga ada tinjauan secara yang lain-lain. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tidak hanya dari nahwunya saja, atau tidak hanya dari terjemahan kata per kata saja, tetapi dari berbagai sisi, berbagai sudut pandang, berbagai tinjauan itu, ya. Jadi yang disebut sebagai maf'ul lah ya hanya yang awal saja, yaitu khaufan pada ayat ini. Karena maf'ul lah, istilah ini maf'ul lah, itu tinjauan dari sisi nahwu, dari sisi i'rab. Sehingga yang disebut, yang dinamakan atau yang dianggap sebagai maf'ul lah yang hanya di awal saja, khaufan. Ini. Ataupun tadi pada ucapan mudharis tadi, ya, rahbatan, hanya itu saja. Ya. Berikutnya, ayat yang berikutnya yang mana? Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi. Ri'a'an nas, karena ri'a' pamer pada manusia. Ini ri'a'a, ini yang maf'ul lah. Ya, jadi ya, orang berinfak, menginfakkan hartanya karena ria pada manusia, pamer pada manusia, memperlihatkan amalannya pada manusia. Ini ya, ini ri'a'a, ini maf'ul lah. Baik. Berikutnya. Innama mana'tuhu ta'diban, ini ya, ta'diban ini maf'ul lah, mendidik. Ya, ta'diban ini maf'ul lah, mendidik. Kemudian ucapan mudhari yang terakhir, innama asiru 'alaihi qasdal islahi. Qasdal islahi, ya, qasda dengan maksud, dengan apa, maksud atau dengan niat, ya, untuk memperbaiki. Ya, qasda ini maf'ul lah. Ya, jadi alasannya dia bersabar apa? Qasdal islah. Itu untuk maksud memperbaiki. Ya. Ini beberapa contoh, ya, maf'ul lah yang disebutkan dalam pelajaran ini. Nah, masih ada beberapa samari dan juga insya Allah ada beberapa keterangan tentang maf'ul lah. Mungkin nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang insya Allah. Untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Kalaupun minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.